Saya nak tanya, Dayah kata lah, tanya terus. Bila muatah ni maknanya tanya lah tu. Eh? Ada apa saya nak tanya? Cik. Gurah jangan marah. Gurah. Saya pergi tahlil. Saya tengok tuan rumah masih letak katil mayat. Hak orang mayat pada siang tadi. Aku pun letak katil mayat pada luar tamu rumah. Sebab saya tengok. Dok muat orang nak masuk dalam rumah. Sakok katil. Nak tahlil. Aku pun mengeluarkan. Terpaksa mengeluarkan mani. Sebab belum nikah lagi. Mana boleh terpaksa gitu. Baik, soalan pertama, dia pergi tahlil rumah orang mati. Lepas tu katil yang bubuh orang ziarah tadi, dah alih lagi. Apakah hukumnya dah alih tu? Yeah? Sebab nak tahlil pun jadi sakok nak duduk. Dah tahlil katil duduk tengah rumah, nah, dengar boleh. Kata setengah ulama, sunat meletakkan mayat sebelum tanah. Eh, untuk diziarahi di atas sari. Sari ni gerai lah atau katil. Kerana dia mudah kita nak alih. Nah, dan kaki mengadap kepada kiblat. Kaki setirik kiblat, pada ke belakang, letak bata belakang dia. Biar pada naik sikit. Nah. Ha. Lepas tu, wagi dikubur dah. Nah, ada lagi katil. Dah alih lagi gerai mayat tu. Jiran-jiran tengok ada lagi. Apakah hukum letak katil situ? Jawabnya tak salah letak katil mayat situ. Atas tuan rumah belaka. Tanya dia dulu, apa dak alih? Nah, tuan rumah kata dak alih pasal katil hok sini dak. Ah, tak apa. Yang salahnya dan khurafatnya dan bidaahnya dak alih lagi katil mayat. Kerana setengah orang tua-tua kata, tak boleh sebab mayat akan mari, ruh mari malam ni, 7 hari, dia nak tengok katil, nak duduk situ. Hak tu karut. Kalau kerana itulah dak alih, maka berdosa dan syirik kepada Allah. Faham? Amalan tu dikeji oleh para ulama. Tapi dak alih pasal memang katil duduk situ dah. Ada masalah. Nak, kita tanya dia dulu, buat apa dak alih? Dia tu memang duduk situ dah. Musuh apa? Hati duduk situ dah. Ha, balik bodoh lah kita. Ha, waktu jangan suka buruk. Tapi kalau kita tahu dah, kita jangan tanya-tanya. Nah, kebanyakannya dah alih selama 1 atau 3 hari. Kerana dia percaya ruh balik semula. Nampak? Dengar molek masalah ruh balik semula. Pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat berdasarkan nas yang sahih. Nas yang sahih sebut dalam hadis, dalam Quran tak sebut roh tu ke mana. Dalam hadis sebut beberapa tempat. Di antaranya Iliyun, iaitu tempat yang tinggi dekat syurga tu. Tinggi. Nah, roh duduk di sana. Roh orang yang beriman lepas dia mati naik ke Iliyun. Hadis yang lain juga setengah daripada roh duduk di dalam temolok burung yang warna hijau, bukan biru, hijau warna burung. Nah, yang terbang di dalam syurga. Dan roh orang yang mati syahid dinaikkan ke langit. Jenazah duduk situ, dia naik ke langit, duduk dalam syurga, dalam kemah atau kubah yang juga berwarna hijau. Nampak? Nah, itulah pendapat yang sahih kerana ada sandaran. Ada pun hadis yang mengatakan roh balik ke rumah. Hadis ini bukan hadis sahih dan bukan hadis hasan. Tak boleh dijadikan hujah. Apatah lagi dalam bab perkara akidah seperti ini. Faham? Ha. Tapi tidak mustahil roh boleh balik ke rumah. Cuma kita tak kata kerana tidak ada nas. Tak ada sesuatu yang mustahil. Kalau Tuhan izin, bukan balik ke rumah. Balik hidup semula boleh. Dengan budi tubuh-tubuh. Boleh tak kalau Tuhan hidup semula? Boleh. Nah, ha, tapi kita pakai hak ada nas. Nas kata, roh orang beriman dinaikkan ke langit. Roh orang kafir duduk pada bumi. Duduk bumi, duduk main atas kubur, jelek katu, tonyek katu, berapok tak bila mau. Nah, ha, kadang bunyi nangis. Kadang pukul gambar orang putih, pukul gambar kan. Di kubur-kubur kan, dalam website ada. Nah, laman web atu, gambar-gambar yang original. Pukul kat kubur, nampak. Nampak? Orang mati dah duduk congok atas batu. Ruh orang kafir. Nampak? Ha, tidak diangkat ke langit. Neh, jangan kata duduk jangan alih ke, jangan alih ke. Pok mu nak balik anak karang tu. Ha, banyak gak pegang gitu. Ha tu buang tohuk buang. Macam kita tohuk buang dah pegangan kita, hok karuk-karuk. Main wah tohuk acok zaman dulu. Nah, kalau kita ada buang baru tahu ah. Kerana karuk lah. Sebab tu kita belajar baru kita tahu hok kita duk pegang ni karuk rupanya. Nah, hak betul-betul kok. Neh, betul-betul kok. Walaupun tidak mustahil roh tu boleh balik. Tapi jangan kata dan alihlah kata itu, jangan tingkik-tingkik. Daya alih sebab roh nak balik tidur malam karang. Ni adalah khurafat. Mana kepercayaan yang tidak ada sandaran.